dalam beramal ini kita harus melihat akidah kita. Kita perbaiki akidah kita. Karena yang mendorong kita beramal itu adalah akidah yang benar. Coba baca hadis-hadis tentang berbuat baik kepada orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah bersilaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Apa yang mendorong semuanya? Iman. Bukan mengharapkan balasan dari manusia. Dan ingat, seorang manusia yang berbuat baik kepada manusia lain, kemudian mengharapkan balasan dari manusia itu, yang akan didapat kekecewaan. Kita kecewa. Terkadang Ustaz, ana ini sudah berbuat baik sama tetangga Ustaz, tapi ternyata dia tidak tahu diri. Dia mengecewakan ana Ustaz. Di sini pertanyaannya, kau berbuat buat tetanggamu atau buat Allah Subhanahu wa taala? Kalau buat Allah aman. Karena kita enggak butuh balasan dari dia. Kita sudah bantuin fulan, kita sudah, terkadang ada orang-orang yang kita bantuin jamaah, itu buat kita sakit hati. Sehingga kita benci sama orang itu. Subhanallah, ingat, kau berbuat baik sama dia itu karena Allah. Kalau karena orang itu, silakan minta pahala sama dia. Tapi kalau kau membantu karena Allah, minta pahala sama siapa? Sama Allah jalla jalaluhu. Maka kembali, bahwa seorang ketika mau beribadah, lihatlah apa yang mendorong dia beribadah. Dorongan yang pertama harus adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ketika berpuasa, Allah mengingatkan, Rabbi mengatakan, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan, iman, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Itulah yang akan mendapatkan pahala, yang akan mendapatkan ganjaran. Dan kita lihat juga amalan kita setelah kita ikhlas, apakah amalan kita ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, amal kita akan diterima dan kita akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.